السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' lil Hajjawi, yang sampai pada bab rahan atau bab gadai, yang sampai pada perkataan muallif, wa yalzamu fi haqqir rahini faqat. قال المؤلف رحمه الله ويلزم في حق الراهن فقط. Kata beliau, dan akad gadai tersebut lazim atau mengikat pada hak dari orang yang menggadaikan saja. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya pernah kita jelaskan bahwa akad muamalah tersebut hukum asalnya adalah lazim, mengikat. Akad jual beli mengikat, akad sewa menyewa mengikat kedua belah pihak. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Maka bila akad telah terjadi, baik si penjual maupun pembeli tidak bisa memutuskan begitu saja sepihak, melainkan keduanya setuju untuk merubah. Ini namanya fasakh, pembatalan, kemudian membuat akad yang baru. Tetapi akad yang sudah disepakati dan sudah berpisah majelisnya, dan tidak ada khiyar, hukum asalnya mengikat. Seorang membeli barang, pada waktu dia beli, dia merasa senang dan enak, kemudian sudah berpisah majelis dan tidak buat khiyar syarat. Sampai di rumah, kemudian berpikir-pikir lagi, ngomong ke istri segala macam, akhirnya ingin mengembalikan. Maka tidak ada hak dia untuk mengembalikan, kecuali si penjual mau membuat akad baru, ya, dengan membeli lagi dari dia, baik dengan harga yang sama ataupun harga lebih murah, karena ini akad yang kedua, itu mengikat. Dalam akad sewa menyewa juga begitu. Seorang kontrak rumah 1 tahun, ya, baru berjalan 2 bulan, ternyata dia pindah tugas ke kota lain atau ke pulau lain. Ya, bagi yang sudah kontrak ini tidak ada haknya dia untuk mengatakan, saya ambil sisa uang saya batalkan sepihak. Ya, tidak bisa. Dan hak bagi orang yang menyewakan untuk tidak mengembalikan sisa uangnya, tapi dengan syarat selama sisa waktu setahun, namanya tadi 3 bulan, sisa 9 bulan ke depan, si pemilik rumah tidak boleh menyewakan ke pihak lain. Dia harus membiarkannya kosong. Paling dia masuk ke rumah itu hanya untuk membersih-bersihkan atau untuk maintenance atau untuk pemeliharaan gedung yang ketiga rusak, tapi dia pakai atau dia tempati atau disewakan ke pihak lain, hukumnya haram karena ini sudah disewa oleh pihak lain. Ya, dalam Islam seperti itu, hukum asal mengikat. Ada bentuk akad yang lain yang sama sekali kedua belah pihak tidak terikat. Ya, ini namanya akadnya akad wakalah. Seorang mewakilkan kepada pihak yang lain, umpamanya saya wakilkan ke Anda Ahari, tolong nih uang, tolong belikan saya sesuatu di toko buku di sana. Ya, 10 menit berselang saya telepon lagi, Ahari, saya batalkan, tidak jadi saya wakilkan ke Anda untuk membeli buku. Boleh sepihak, saya terangkan boleh. Atau sebaliknya, 10 menit berselang hari ada kegiatan lain. Mungkin untuk kegiatan pribadinya atau kegiatan lain. Dia ngomong, telepon ke saya, Ustaz, mohon maaf, saya tidak jadi menerima perwakilannya. Ini uangnya saya transfer ke rekening Anda. Juga boleh. Ini akad wakal. Ya, tidak mengikat. Ini akadnya akad jaiz. Ini yang pernah kita dulu belajar di kitab Manhajus Salikin, di mana muallif biasanya setelah menjelaskan definisi akad, beliau menjelaskan akad ini lazim atau akad yang jaiz. Itu yang maksud dengan lazim. Adapun akad gadai, lazim sepihak. Bukan kedua belah pihaknya lazim, juga bukan kedua belah pihaknya tidak lazim. Ya. Wa yalzamu fi haqqir rahin. Orang yang menggadaikan bagi dia mengikat. Seorang meminjam uang umpamanya 5 juta atau digadaikan motornya. Ya. Uang belum dikembalikan, kemudian dia ingin tarik barang gadaian. Maka tidak bisa. Walaupun berbagai alasan. Ya. Karena akad gadai bagi dia mengikat sepihak. Adapun bagi yang nerima, tidak. Tidak mengikat. Kalau ketika tadi umpamanya dia kasihan, orang itu tidak minta, yang minjam uang dan menggadaikan motor tadi tidak minta. Tidak minta motornya lagi untuk dipakainya. Tapi Anda yang minjamkan uang 5 juta tadi, kasihan. Dia transportasinya ini satu-satunya, dia tahu. Dan dia kegiatannya banyak. Pagi ngajar anak tahfiz Quran, umpamanya. Siang kadang kajian ibu-ibu, malam nanti ada lagi kajian tahsin di jamaah di masjid, umpamanya. Lalu dia, kasihan ini orang. Kalau motornya hanya menjadi jaminan saja, atas hutangnya ngeletak aja di sini, kata dia, udah pakai motor kamu. Sepihak boleh dia batalkan, karena ini haknya dia. Ya, karena pada dasarnya akad gadai menggadai, akad utang piutang tanpa gadai pun sah. Satu lagi kita lanjutkan satu kasus ini kata muallif. Wa yasihu rahnul musya'i. Dan sekarang objek pembahasan dari objek barang gadai tersebut, apa saja yang boleh digadaikan. Ya. Wa yasihu rahnul musya'. Sah menggadaikan barang yang dimiliki oleh orang bersyarikat. Salah satu pemilik saham di situ menggadaikan sebesar sahamnya. Umpamanya Ari dan saya kita beli rumah. Anda 40%, saya 60%. Dengan harga umpamanya 100 juta, berarti Anda 40 juta, saya 60. Lalu Anda ingin beli motor dengan cara tidak tunai, dan pihak penjual minta gadai. Lalu Anda menggadaikan bagian Anda yang 40% dari rumah tadi. Yang bagian saya tentu tidak mungkin Anda gadaikan, yeah. Saya tidak ada utang. Ini dikatakan oleh muallif yasih, sah menggadaikan barang yang dimiliki kepemilikannya dengan bersyarikat yang tidak tentu. Itu namanya dengan musya. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam masalah syuf'ah bahwasanya dari hadis Jabir, qadan Nabi SAW bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Rasulullah SAW pernah memutuskan sengketa dalam kasus syuf'ah pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa dibagi, seperti tadi 40-60 gimana baginya. Umpamanya bagian belakang punya hari, belum tentu bagian belakang 40. Ya. Maka yang belum dibagi tadi, Rasulullah pernah, bila Anda menjual saham Anda 40 tadi, saya bisa beli walaupun tanpa izin ke saya, Anda jual ke pihak lain, maka saya bisa beli dari orang itu dengan cara paksa. Itu dinamakan dengan syuf'ah. Karena saya dengan Anda bersyirkah, bekerja sama mungkin enak, tapi dengan orang lain mungkin belum tentu. Maka saya bisa beli dengan cara paksa. Orang itu setuju enggak setuju, saya bisa. Ini dinamakan dengan syuf'ah. Maka sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digadaikan. Maka karena itu mu'allif mengatakan wa yasihu rahnu al-musya'i. Saya kira cukup dulu hari. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan pada kami kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk Anda ingin memperdalam dengan bertanya seputar pembahasan ini, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertama kami akan bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebagai pedagang emas kecil, karena ana membutuhkan uang disebabkan orang banyak menjual, bolehkah ana berakad dengan pedagang besar, meminjam emas sama dia, emas itu langsung ana jual sama dia, dan waktu pengembalian emasnya sudah ditentuin, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Akadnya seorang beli emas, kemudian pinjam emas dulu akadnya, nanti dibayar dengan emas yang sama, dengan waktu berat dan gramnya, waktu yang tunda, kemudian setelah itu dia jual lagi kepada si pemilik emas pertama, berarti dia dapatkan adalah rupiah, tapi nanti dibayar dengan emas. Hukum asalnya boleh bila serah terimanya ada. Pamannya ini serah terimakan dulu, ini emas, ambil, pegang. Mau kau jual kemana tuh serah. Lalu kata dia, Anda ada uang juga enggak mau beli? Saya ada uang tunai. Pamannya harga 60 juta. 60 juta cash, ya ada nih 60. Boleh. Nanti dibayar emas. Tadi emas dipinjam umpamanya 10 gram atau ya 100 gram 60 juta. Ketika kemudian umpamanya dia bawa lagi 100 gram tadi dibawa. Kalau si pemilik emas ini mengatakan ada uang tunai enggak 60 juta. Mungkin naik mungkin turun pada waktu itu. Bila dengan harga per hari itu boleh. Kalau tidak, hukum asalnya adalah bayar dengan emas. Karena diterimanya adalah emas. Ini yang dijelaskan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau menjual unta di pasar Baqi' dengan uang emas. Terkadang diterimanya nanti adalah uang dirham, uang perak. Terkadang dijualnya dirham, diterimanya nanti adalah dinar. Berarti jual belinya enggak tunai. Dan boleh jual beli hewan dengan uang tidak tunai, boleh. Tetapi ini sekarang ada penukaran mata uang. Menukar emas dengan perak, perak dengan emas. Dan sepertinya kan tidak tunai. Pamannya tadi dibeli unta 10 dinar. Bayar nanti sore. Ketika dia bayar pakai dirham, umpamanya kursnya 1/10, dibayar dengan 100 dinar. Atau sebaliknya, ini unta, maka sebaliknya. Kesulai ini unta dijual dengan 100 dirham. Bayar kapan? Tersore. Tersore ternyata dia bawa uang dinar. Bawa uang 10 dinar karena kursnya 1 banding 10. Boleh atau tidak? Dan Umar ragu karena di sini ada tukar-menukar uang. Hutangnya emas, bayar dirham. Hutangnya dirham, bayar dinar. Maka kata Rasulullah SAW, la ba'sa idza kana bi syi'ri yaumiha wa alla tatafarraqa wa bainakum syai'. Boleh dengan syarat yaitu nilai tukar per hari pembayaran, bukan per hari akad pinjaman. Karena kalau pada waktu hari akad pinjaman kursnya mungkin berbeda. Yeah. Hah? Umpamanya kalau dalam kasus yang lebih jelas, pada saat musim haji dan musim umroh Ramadan pasti yeah, harga real tinggi. Beda. Pasti tinggi. Karena permintaannya banyak. Lalu ada dua orang yang umroh, tetangga dekat atau kerabat, yang satu pinjam real karena kekurangan real daripada dia nukar lagi nanti, pinjam real 1000. Di waktu itu kurs mungkin kita anggap 4000 rupiah per real. Real berarti 4 juta kan ya. Lalu kata dia, nanti saya bayar di Indonesia ya. Dalam rupiah, untuk rupiah. Ya kalau di Indonesia itu untuk rupiah. Iya. Kalau dibayarnya Indonesia dalam bentuk rupiah, tentu yang punya real mengatakan kalau bayar Indonesia pakai rupiah, kurs hari ini 4000 berarti 4 juta bayar nanti. Paham? Paham, Cak. Ini terjadi riba. Karena tukar menukar tidak tunai. Terima real sekarang 1000. Ditukarnya nanti di Indonesia seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan lagi dengan 4 juta rupiah. Jelas? Jelas. Kalau dibayarnya di Indonesia 1000, selesai. Mau kursnya 4000, mau kursnya 3800, tidak ada urusan. Kan saya pinjam real. Real. Kembaliin real. Kembaliin real. Sama juga tadi pinjam emas, kembaliin emas. Ya. Tetapi kalau dia bayar dengan kurs di waktu dia menyerahkan rupiah, itu boleh. Berarti seolah-olah tukar menukarnya pada saat itu. Paham? Itu yang dikatakan dalam hadis Ibnu Umar tadi. Paham? Ya. Ini 1000 real. Ya. Ya udah. Nanti saya bayar di Indonesia, kalau saya bayar di Indonesia pakai real, selesai urusannya. Ya. Kalau saya bayar pakai rupiah, syaratnya tadi tunai. Kemudian sesuai kurs per hari dia membayar. Tentu turun. Karena udah enggak musim umroh dan haji lagi. Kalau si pemberi pinjaman keberatan, ya udah bayar real. Ya, tinggal dianalogikan atau dikiaskan dengan kasus emas, pinjam emas tadi. Wabillahi taufik. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz Irwandi. Assalamualaikum. Saya bekerja di perusahaan tambang yang menjual biji emas. Biji emas ini masih harus diolah lagi untuk mendapatkan emasnya. Biasanya biji emas ini mengandung emas, tembaga dan perak. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah jual beli biji emas ini harus tunai jazakumullah khairan karena masih mengandung tembaga dan apa itu perak. Dia jual pakai apa? Jual. Rupiah. Enggak tahu saya. Dia enggak jelaskan pakai apa dia jual. Betul Ustaz, enggak dijelaskan. Apa tidak? Wallahu a'lam. Biasanya kebiasaan yang berlaku di para pedagang emas dan para penambang emas itu mereka jual dengan emas murni. Biasanya ya, nambang emas masih di sana ada campuran, ada emas, ada perak, ada tembaga ya. Bila ditukar dengan emas ya, biasanya mereka perkirakan, mereka sepakati ini emasnya sekian ya. Maka kata si pemilik emas yang murni, saya bayar pakai emas yang disepakati tadi, ini ambil ya. Ya, maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena emas yang satu jelas beratnya. Pokoknya beratnya 1 kilo. 1 kilo. 1000 gram. Yang ini hanya kesepakatan 1000 kilo. Mungkin hasilnya nanti 1000,1, 1000,2, atau 1000 kurang 1 atau kurang 2 atau kurang 3. Sedangkan di dalam penukaran emas atau penukaran komoditi riba, ada kaidah dijelaskan oleh para ulama, al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafaduri. Masih ingat kaidah ini, Ari? Tentang dahulu larangan Rasulullah dari jual beli muzabanah. Jual beli muzabanah tersebut menukar kurma di pohon dengan kering. Kurma yang kering. Ya. Ini kan dilarang. Walaupun perkiraannya sama. Ya. Sehingga kaidahnya menjelaskan tidak tahu bahwa itu sama, sama hukumnya tahu kalau itu berbeda. Ya. Tahu berbeda emas dengan emas, berbeda beratnya. Kan tidak boleh. Kata Rasulullah mensyaratkan harus sama beratnya. Ini tahu berbeda. Umpamanya Anda punya emas 20 karat sebanyak 12 gram, 11 gram. Ingin Anda tukar dengan emas 23 karat atau 24 karat. Hah? Biasanya yang punya 24 karat ngasih 10 gram kan ya, ada selisih 1 gram. Ini kan tahu berbeda kan ya? Yes, berbeda. Boleh atau tidak? Ijma' para ulama tidak boleh. Karena Rasulullah mensyaratkan mislan bimislin yadan biyadin. Sama ukurannya dan tunai. Dan ini tidak sama. Ya. Hukumnya riba. Maka menukar yang tidak yakin, tidak tahu kita itu sama, ya, hukumnya sama dengan tadi. Maka juga tidak boleh. Karena ada kemungkinan emas yang bergabung dengan perak dan tembaga tadi, mungkin emasnya 1000,1 atau 1000,2 atau 1000,3 ditukar dengan 1000 yang jelas beratnya. Ya, ini ijma' para ulama, tidak ada khilaf dalam hal ini. Sehingga keluar kaidah yang tadi, al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafaduri. Tidak tahu bahwa itu adalah sama, sama hukumnya tahu bahwa itu adalah berbeda. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah. Bagaimana hukumnya harga sewa rumah kontrakan yang berbeda, Ustaz? Kalau 6 bulan atau setengah tahun kami sewakan 9 juta. Kalau 12 bulan satu atau 1 tahun 16 juta. Apakah dibolehkan seperti ini? Mohon nasihatnya, Ustaz. Kalau 20 tahun gratis. Kalau 12 bulan ada 1 tahun 16 juta. Iya. Hukum asal dalam harga ya. Antara saling ridho. Kecuali ada harga jauh dari harga standar keumuman. Paling sering kaum muslimin bertanya, Ustaz, bolehkah ambil keuntungan lebih dari 50%, 70%, 100%? Ya. Dari modal tidak ada masalah. Ya. Dari modal tidak ada masalah. Yang bermasalah dari harga pasar. Kalau umpamanya harga tunai atau harga 1 bulan, 2 bulan atau harga bayaran per bulan dengan harga sekaligus pembayaran setahun berbeda, hukum pasarnya memang begitu. Kalau dia menyamakan mau bayar setahun atau mau bayar per bulan, enggak ada orang bayar per tahun. Nah, karena bisa jadi harganya murah atau terlalu mahal. Kan biasa tarik ke bawah, tarik ke atas sama dia. Sama juga menjual dengan tunai, dengan cicilan 10 tahun. Ya. Itu bisa sangat mahal harga tunai, atau harga cicilan bisa sangat murah. Dan tidak mungkin terjadi jual beli. Kalau umumnya tidak dibolehkan. Paham saya maksud hari ini? Dengan demikian, enggak mungkin orang akan beli. Kalau umpamanya harus sama harga tunai dengan tidak tunai. Dan tidak ada satu dalil pun yang mengharuskan demikian. Wallah salah ilah, hukum asalnya boleh. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Jakarta, bertanya sebagai berikut. Ustaz, ana mengontrakkan rumah 1 tahun kepada seseorang. Nah, ketika dia hanya memakai 4 bulan, maka dia pindah dikarenakan dengan berbagai macam alasan, pokoknya mau pindah. Dan dia meminta uang dikembalikan karena uang sudah saya pakai, jadi saya merasa gak bisa mengembalikan. Nah, akhirnya dia punya ide untuk mengoper kontrak. Nah, bagaimanakah akad yang seperti ini ya, Ustaz, ya, dikontrakkan pada orang lain oleh dianya? Ya. Wallah ta'ala alam, pada dasarnya sesuatu sudah dikontrak oleh seseorang, sampai haknya dia berhak mengontrakkan ke orang lain lagi. Akan tetapi dalam perjanjian awal ada atau tidak klausa atau poin yang menyatakan ini. Biasanya kalau dibuatkan apa format dari pihak notaris, ada di situ klausa bahwa barang disewa ini tidak bisa dipindah tangankan ke pihak ketiga. Kalau ada pernyataan seperti itu, maka si yang menyewa tadi tidak berhak memindahkan ke siapapun juga. Baik. Ya. Dan tidak ada hak dia juga meminta sisanya, tapi dengan syarat. Ya. Yang pemilik tadi yang bertanya tidak boleh menggunakan rumah ini baik untuk kepentingan dia atau kepentingan siapapun, walaupun dia gratiskan, sampai hak orang tadi terpenuhi. Kalau dia menganggap akan merugikan dia, ya dia sewa lagi aja. Baik, Ustaz. Dengan mengatakan saya sewa ke kamu sisanya. Mamanya tadi berapa bulan? Sisanya berarti kalau baru dipakai 4 bulan sisanya berarti 8 bulan. Sisa 8 bulan, kalau umpamanya per bulan kau kontrak dulu dari saya 1 juta, sekarang saya beli darimu 800 ribu, berarti saya bayar 6.400.000 per bulannya. Atau sisanya? Sisanya. Ya. Kan per bulannya tadi anggap 1 juta, ya, 800 sekarang. Ya. Kalau mau. Kalau enggak bisa dipindahkan ke orang lain, pun saya enggak bisa menggunakan terpemilik, dan dia tidak ada kewajiban membayar. Berikutnya Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya dagang sembako. Bagaimana hukumnya saya meminjamkan barang tapi harganya aku tambahin, seumpama seharga 5.000, aku tambahin 2.000, tapi sudah sepakat sama pembeli dari Parni di Kalimantan Tengah. Enggak paham saya. Dia dagang sembako, meminjamkan atau menjual? Pertanyaan seperti itu. Coba ulangi. Sepertinya dia mungkin maksud dia menjual dengan tidak tunai. Iya. Assalamualaikum Ustaz, saya dagang sembau itu apa? Saya juga nggak tahu. Tulisannya kurang komplit. Sembau atau sembako? Bagaimana hukumnya? Saya meminjamkan barang, tapi harganya. Kalau meminjamkan barang, bayar pakai barang, bukan harga. Kan pinjam, misalnya. Iya. Tapi kalau menjual beras dengan uang tidak tunai, ditambahkannya harga 500, boleh. Tapi akadnya jangan, ini saya jual kepadamu 100 ribu tambah 500 rupiah ya. Bukan. Tapi langsung saya jual kepadamu, kau kan bayar nanti di awal bulan, atau pada saat gajian. Ya, maka saya jual kepadamu 100.500 rupiah. Boleh. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Irwandi. Assalamualaikum. Saya setor ONH Plus di Travel Haji tahun 2014 sebesar 5.000 US dollar dengan kurs waktu itu 12.300. Karena tidak berangkat-berangkat, saya batalkan di tahun 2018 Ustaz. Tapi di tahun 2015 Travel itu merger dengan 3 Travel Haji lainnya. Dan Travel Haji saya itu mendaftarkan kekayaannya dengan rupiah. Nah, sekarang saya batalkan, mau uang US saya dikembalikan, tapi Travel Haji saya enggak bisa karena menurut konsorsium 3 Travel Haji itu maunya dikeluarkan bentuk rupiah, karena travel saya itu waktu daftarkan kekayaannya dalam bentuk rupiah. Kalau saya terima saja dengan rupiah, apa boleh? Karena daripada uang saya tidak kembali. Mohon penjelasannya sih. Berarti dengan kurs 12.000 atau kurs per hari ini 14.000? Dijelaskan satu lagi. Baik. Ya. Ala kulihal, kalau Anda terzolimi, daripada uang Anda tidak kembali, ambil saja. Sisa selisih 2.000 per dolarnya akan Anda terima di akhirat nanti. Kalau Anda sedekahkan selesai, Anda dapat pahala saja. Kalau tidak Anda sedekahkan, nanti akan Anda dapatkan, tapi Anda menyusahkan orang travel tersebut untuk mencari Anda nanti di akhirat, membayarkannya ke Anda. Tinggal pilihan ada di tangan Anda. Taib, Ustaz. Nampaknya cukup, Ustaz. Taib. Allah berkati hari. Taib. Semoga ini bermanfaat bagi kaum muslimin, kaum muslimat. Wallahu a'lam. Taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam.